Ayo yeah. Bersama Oseli juga New Omega Live Siku Sumara dan juga Akila Ultimate Kita ke yang lagi bro Wasik Susu Omega Sudah. Gimana? Hah?